Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuha talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan babul imamah, bab tentang masalah kepemimpinan, yakni kepemimpinan dalam salat. Dan dalam kitab Taisirul Alam disebutkan bab selanjutnya, jika sesuai nomor, adalah bab yang ke-12, yaitu babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang ke-12 ini akan dibawakan beberapa hadis yang berisi tentang penjelasan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Kenapa yang disebutkan adalah sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah yang bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada umatnya agar mereka menjalankan perintah Allah salat dan mengerjakannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan itulah yang disebut dengan al-ittiba, mengikuti, mencontoh, al-iqtida. Yang harus kita contoh adalah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan salatnya fulan wala fulan, bukan salatnya al-imam Syafi'i, bukan salatnya al-imam Ahmad, sehingga kita harus membatasi pendapat fikih salat kita hanya pada mazhab Hambali, hanya pada mazhab Syafi'i. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Yang harus kita ikuti adalah mazhab salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang ada pada mazhab Syafi'i, yang terkadang ada pada mazhab Hambali, yang terkadang ada pada mazhab Maliki, dan seterusnya. Adapun tata cara salat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau datang hadis tentangnya namun hadisnya tidak bisa diamalkan karena kedhaifannya, maka seperti itu tidak kita amalkan. Baik jenis salatnya atau tata cara salatnya, selama itu bukan tata cara salat yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka tidak kita amalkan. Dan kita tidak meyakininya, itu adalah sebuah perkara yang syar'i. Seperti itu. Dan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ada yang dilakukannya adalah perkara yang wajib, ada yang melakukannya adalah perkara yang mustahab sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Dan seorang ahlu sunnah berusaha untuk senantiasa mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengerjakan apa yang beliau kerjakan, walaupun itu sifatnya adalah sunnah. Yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib, itulah ahlu sunnah. Baik, kita langsung masuk pada hadis yang pertama. Kalau di kitab ana nomor hadisnya 79. Tentu beda di beberapa cetakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunaihatan qabla an yaqra'a. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aitu, wa fi riwayah ara'aita, ara'aitu sukutaka baina takbiri wal qira'ah ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir dalam salatnya, Karena di sini lil mudawamah, untuk menunjukkan terus menerus. Sehingga tatkala antum menterjemahkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunaihatan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertakbir dalam salatnya selalu diam sejenak. Gitu ngartikan. Selalu diam sejenak. Hunaihah artinya adalah qalilun minaz zaman, sejenak. Qabla an yaqra'a, sebelum beliau membaca suratul Fatihah jahran. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pun bertanya, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini ungkapan orang Arab apabila bertanya tentang sebuah sesuatu dan ingin sekali dijawab. Menggunakan bi abi anta wa ummi. Ba-nya ini bukan baul qasam, jangan salah paham dan jangan salah arti. Jangan diartikan demi bapakku, untukmu dan ibuku. Bukan seperti itu. Artinya bukan demi. Ba-nya bukan baul qasam. Ya. Bi abi anta wa ummi diartikan ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu. Gitu. Ara'aita aw ara'aitu sukutaka baina takbiri wal qira'ah. Sebagian riwayat ra'aita. Diartikan, apakah aku melihat diammu antara takbir dan qira'ah? Atau diartikan juga, bagaimana pendapatmu kalau ara'aita? Bagaimana pendapatmu tentang diammu antara takbir dan qira'ah? Apa yang kamu ucapkan? Ini bertanya tentang lafaz doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam secara lirih antara takbiratul ihram dengan qiraatul Fatihah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasalam pun menjawab, aku katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma naqqini min khathayaaya kama yunqa tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari nodanya. Danas yakni artinya adalah noda. Allahumma ighsilni min khathayaaya bil maa'i wasarji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan es. Al-barad artinya adalah es. Ini lafaz doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala beliau bertanya kepadanya tentang lafaz doa istiftah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lirih tadi. Mungkin kebanyakan antum sudah hafal, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunqa tsaubul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wa salji wal barad. Dan di sana datang banyak hadis juga tentang lafaz-lafaz doa istiftah. Bukan hanya hadis ini saja yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz doa istiftah. Di sana nanti ada lafaz-lafaz yang lain yang nanti akan kita pelajari insyaallah dalam ikhtilaful ulama, masih dalam di sini atau tepatnya dalam faidatan, dua faedah yang disebutkan oleh beliau. Dan mana yang lebih arjah untuk dibaca pada sholat seseorang, apakah yang ini atau yang itu, apakah lafadznya Abu Hurairah, apakah doa istiftahnya Umar bin Khattab atau doa istiftahnya Ibnu Abbas dan yang lainnya, insyaallah akan kita pelajari dalam babnya. Namun di sini kita sudah membaca lafadz hadisnya dan juga kita sudah membaca terjemahannya. Kita baca gharibul hadis. Gharibul hadis, lafaz-lafaz yang asing dalam hadis ini, yang pertama adalah Hunayhah. Dikatakan dalam kamus, Hunayhah ini adalah bentuk tasghir dari kata hinwun bil kasri, hinwun, yang artinya hinun adalah waktun, waktu, zaman. Di antara sebutan lahin, hinun. Wa fil hadis Hunayyah musaghara atau musagharatu Hana. Dan dalam hadis ini Hunayyah adalah musagharnya Hana, wahia bidhammilha, dan dia dengan didhammahkan haknya dan difathahkan nunnya dan ditasydidkan ya-nya, bermakna qalilun minaz zaman, sedikit dari waktu, mana sebentar. Hunayhah wa asluha hunwah, asalnya adalah hunwah, yang mana artinya la syai'un yasir, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang ringan. Wa yurwa Hunayhatun bi ibdalil ya'an, dan diriwayatkan dengan Hunayhah, tadinya Hunayhah ya, dengan diganti ya'nya menjadi ha. Berarti asalnya adalah Hunayhah, kemudian salah satu ya'nya yang ditasydid itu diganti dengan ha menjadi Hunayhah. Dan kebanyakan rawi dalam Sahih Muslim, mereka meriwayatkan dengan mengganti ya-nya menjadi hamzah, bukan dengan ha. Kalau diganti dengan hamzah berarti apa bunyinya? Hunayah. Nah itu. Tapi dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya kalimat Hunayah itu salah. Walaupun banyak rawi-rawinya Muslim meriwayatkan dengan lafaz Hunayah, tapi itu sebuah kesalahan. Yang betul adalah Hunayyah atau Hunayhah. yang artinya adalah sebentar. Kalau qalilun minaz zaman dilafadzkan dengan hunai'ah, ini termasuk daripada kesalahan. Itulah penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Adapun selanjutnya insyaallah akan kita baca di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.